بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Kita masih dalam lanjutan beberapa masail yang dikandung oleh bab kita ini, bab tafsir tauhid syahadati alla ilaha illallah. Di antara beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini, qala rahimahullah ta'ala, wa minha ayatul baqarah bil kuffar alladzina qala fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Di antaranya yaitu terkait dengan masalah-masalah yang dikandung oleh bab ini ayat Al-Baqarah. Ayat dalam surat Al-Baqarah. Bil kuffar, yakni terkait dengan orang-orang kuffar. Alladzina qala fihim, alladzina qallahu qala Allahu fihim. Mereka orang-orang kufar yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang keadaan mereka, yaitu bahwa hum bi kharijina minan nar, bahwasanya mereka tidaklah keluar dari api neraka, dan tidaklah mereka keluar dari api neraka, yakni kufar tadi. Berhenti mainnya, nanti aja. Zakara annahum yuhibbuna andadam wa hubbillah. Allah menyebutkan bahwasanya kufar yang mereka tidak keluar dari api neraka, penghuni api neraka selama-lamanya, mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat untuk tandingan terhadap Allah. Mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah. Perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab badalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azimah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka kufar yang abadi di neraka mencintai Allah dengan cinta yang sangat besar. Tapi sayangnya cinta tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam, walam yadkhiluhum fil Islam. Maka oleh itu bagaifa biman ahabba an nidda akbara min hubbillah. Maka bagaimana keadaan orang yang mencintai tandingan bagi Allah Ta'ala, lebih dia cintai, lebih besar dia cintai daripada dia mencintai Allah. Bagaimana biman lam yuhibba illa lidda wahdahu. Maka bagaimana juga seorang yang tidaklah mencintai kecuali tandingan tok, tidak ada cinta kepada Allah Ta'ala, walam yuhibba Allah Ta'ala, dan tidak mencintai Allah sama sekali, maka lebih utama harus tidak keluar dari api neraka. Di mana bahwasanya mereka yang mencintai Allah dengan cinta yang besar saja tidak keluar dari api neraka, lebih-lebih lagi yang lebih parah. Ini yang diinginkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam zahirnya ayat ini dalam surat Al-Baqarah. Dan ta'liqnya dari Syekh Muhammad Hamid Fiqih rahimahullah ta'ala, lihat nomor 1. Zahir annal ma'na annam yuhibbuna andadahum. min jinsi hubbillahi alladhi huwa hubbu ta'dim wadzul wal khudu. Lahir daripada ayat ini bahwasanya makna yang dikandung oleh ayat ini yaitu bahwasanya mereka kufar tadi mencintai tandingan-tandingan yang mereka miliki. Dibikin tandingan untuk Allah Ta'ala, terhadap Allah Ta'ala. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu, cintanya sejenis cinta kepada Allah Ta'ala, yaitu cinta kepada tandingan tadi ada sisi pengagungan dan merendah kepada yang dicintai. Artinya mengagungkan tandingan tadi. Cinta, bukannya cinta biasa, tapi cinta hubbut ta'zim wal dzul. Yang ini adalah tidak mungkin diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Cinta yang tuntutannya adalah mengagungkan kepada yang dicintai dan merendah kepada yang dicintai. Inilah min jinsi hubbillahi ta'ala. Ketika diarahkan untuk selain Allah, maka menjadilah syirik. Menjadikan tandingan terhadap Allah Ta'ala dalam perkara yang khusus yang Allah memiliki hak untuk dicintai dengan cinta tersebut. Lebih-lebih lagi bahwasanya di sini dikatakan al-mahabba ibadatun. Fala tusrafu illa lillah. Cinta yang dikatakan cintanya cinta al-mahabbah, dari suatu ibadah, maka enggak boleh dipalingkan kecuali untuk Allah Ta'ala. Dan mereka memalingkan cinta tadi yang itu khusus bagi Allah diarahkan kepada tandingan yang mereka buat sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Maka benarlah mereka adalah kufar. Qala rahmat Allah wa li'annahu laysa kullu hubbin yakunu ibadatan. Cinta yang tadi cinta yang dikatakan ibadah tadi adalah tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Tapi kalau cinta secara mutlak bisa saja. Maka dikatakan la'annahu laysa kullu hubbin yakunu ibadatan hatta yakuna fi ta'dhimun wa khudu'un. Karena bukan seluruh cinta menjadi hukumnya masuk dalam kategori ibadah, sehingga keberadaan cinta tadi ada bentuk pengagungan dan merendah kepada yang dicintai, baru menjadilah perkara ibadah. Dan ini enggak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Jadi kalau cinta tadi ada sisi takdim, pengagungan terhadap yang dicintai dan khudu, ini adalah ibadah. Dibalingkan untuk selain Allah maka hukumnya syirik. Ridhlika qala kahubbillah walam yakul kahubbihim lillahi. Maka dikarenakan inilah berkata Allah Ta'ala kahubbillah, seperti cinta kepada Allah. Seperti cintanya mereka kepada Allah. Jadi cinta kepada tandingan tadi seperti cinta kepada Allah Ta'ala, maka di sini adalah syirik dalam kecintaan. Cinta kepada tandingan seperti cinta kepada Allah Ta'ala. Coba bayangkan. Cinta kepada Allah apakah seperti kita mencintai makanan, mencintai rumah, mencintai kendaraan? Enggak. Tidak ada pengagungan. Enggak ada tunduk terhadap yang dimakan. Tapi cinta kepada Allah adalah menuntut mengagungkan Allah Ta'ala, menuntut tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan cinta kepada tandingan tadi, itu tuntutannya. Maka dikatakan kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah menuntut untuk tunduk kepada Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi cinta ini cinta yang dikatakan syirik. Atau dikatakan sirkul bil mahabbah. Cinta yang khusus. Cinta yang khusus yang tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Ta'ala. Kita mencintai seseorang, apakah kita harus tunduk kepada orang tadi seperti kita tunduk kepada Allah? Tidak. Maka dikatakan lidzalika qala haqqa hubbillah, seperti cinta kepada Allah. Fahum fil waqti alladhi yuhibbunahum a'dhamal hubbi yakhafunahum asaddal khawfi. Maka mereka musyrikun tadi, pada waktu mereka itu mencintai tandingan-tandingan itu dengan cinta yang perlu di, yang sangat diagungkan, a'dhamal hubbi, cinta yang paling teragungkan. Pada waktu yang sama mereka takut dari tandingan-tandingan tadi dengan benar-benar takut yang sangat takut. Maka pada waktu yang sama masuk dalam syirik, dalam masalah khauf, yang itu harus diarahkan hanyalah kepada Allah Ta'ala. Khauf yang harus hanyalah dari Allah Ta'ala, maka dia atau mereka mengarahkan khauf ini kepada selain Allah Ta'ala. Maka dikatakan ya khaufunahum asaddal khaufi. Kenapa? Dikatakan asaddal khauf mu'takidina. Mereka orang-orang musyrikin meyakini annahum yakhlufuna alaihim khaira. Bahwasanya tandingan-tandingan tadi akan memberikan ganti kebaikan atas apa yang mereka nazarkan. Mereka nazar untuk selain Allah dengan anggapan selain Allah tadi yang dinazari bisa memberikan ganti lebih baik. Yakhlufuna alaihim khaira mimma yandurunahu lahum. Nadar untuk selain Allah tadi untuk kuburan tarolah. Yang dikubur tadi diyakini oleh orang yang nadar bahwasanya yang dikubur tadi akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa? Dari apa yang mereka nadarkan. Dari apa yang mereka korbankan berupa nazar. Wa yadbahuna lahum min thayyibi malihim. Juga mereka musyrikin tadi menyembelih untuk yang dijadikan tandingan bagi Allah tadi, menyembelih hewan-hewan yang paling terbagus dari harta mereka. Apa alasannya? Wa yarjuna minhum al-musa'ada wal ma'una ala kasfi dhur. Dan mereka mengharap dari tandingan-tandingan tadi pertolongan, bantuan dan pertolongan. Ala kasfid dur wa daf'il ba'sa, untuk menyingkap madarat dan menolak perkara-perkara yang ba'sa yang menyedihkan. Berarti kan di situ. Dan dapo ini maksudnya adalah jangan sampai terjadi perkara yang tidak menyenangkan. Perkara yang sudah terjadi, perkara yang tidak menyenangkan agar tersingkapkan dan tersingkirkan. Untuk mengusir perkara yang sudah menimpa mereka dan untuk menghalangi perkara yang akan menimpa mereka dari perkara-perkara yang tidak mereka inginkan. Dari mana mereka mengharap? Dari tandingan-tandingan tadi yang mereka nadar untuk mereka, menyembelih untuk mereka. Wa yahdharuna intiqamahum biharqi zar'ihim wa ihlaki auladi wa anfusihim. Pada waktu yang sama para musyrikin tadi, wa yahdharuna intiqam, dan mereka mengambil kewaspadaan, takut akan adanya balas dendam dari tandingan-tandingan tadi berupa tanaman mereka mungkin terbakar, anak-anak mereka binasa, jiwa mereka juga mati. Khawatir ini semuanya akan terjadi sehingga mereka harus nazar dan menyembelih untuk tandingan-tandingan tadi, untuk selain Allah Ta'ala, baik untuk yang dikubur atau yang lainnya. Dan ini masih berlaku di mana-mana. Ya kan, kemarin ketika kita di Sumatera, di daerah namanya Pakam, dekat Medan. Di sana itu mereka berkeyakinan pada waktu tertentu menyembelih hewan seperti kambing. Misalnya kepalanya dipendam dengan keyakinan, dikubur dengan keyakinan apa? untuk tolak bala. Dapatul baksa. Untuk tolak bala. Dapat itu adalah perkara yang enggak menyenangkan sebelum terjadi dihadang. Dengan disembelihkan hewan berupa kambing atau sapi, kepalanya dikubur. Ini masih terjadi di mana-mana sampai hari kita ini. Sampai hari kita ini. Keyakinan seperti itu terjadi di mana-mana. Wa yarwuna an sadanatihim riwayatan maghdubatan fi ta'yidi du'aihim fi ta'yidi da'awihim tahwilan alaihim wa tamkinan lidhalal wasyirka liswasyirki min anfusihim. Mereka juga meriwayatkan, yakni menyebar cerita. Cerita-cerita disebar oleh mereka. Dari mana cerita tadi? Ansanat ansadana tim sadana. Dari juru kunci. Di tempat-tempat yang diagungkan, dimuliakan, dikeramatkan. Beberapa riwayat yang dusta, apa tujuannya? Untuk mendukung da'awihi, mendukung apa yang mereka dakwakan, apa mereka sebarkan, mereka sampaikan. Apa tujuannya? Tahwilan alaihim, takdiman alaihim, sebagai bentuk perkara yang dianggap besar atas diri mereka. Jadi hal-hal tadi dianggap besar. Tahwil, hawala, yuhawil, kahawil, ta'adim. Perkara yang mengerikan. Wata mungkin ada dolar dan untuk memantapkan kesesatan dan kesyirikan min anfusihim yang ada di jiwa mereka. Artinya, biar semakin mantap syiriknya, dolarnya semakin mantap. Maka itu sulit untuk keluar dari apa yang mereka yakini. Illa man rahimallah. Fahum la yarzuna lillahi waqara kama yarzuna lahum. Maka mereka tidaklah mengharap pengagungan dari Allah Ta'ala. Tidaklah mengharap ketenangan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana yang mereka harap dari tandingan-tandingan tadi yang mereka agungkan. Wala yakhshawna Allah kama yakhshawna, dan mereka tidak takut kepada Allah sebagaimana mereka takut kepada tandingan-tandingan tadi. Maka ini perkara yang tidak asing. Berbuat maksiat di sekitar kuburannya wali bukan karena takut dosa dari apa yang mereka lakukan, takut adab dari Allah, tapi takut akan kuwanat. Kena sabdonya wali. Kuburan yang dianggapnya kuburannya wali, dia enggak berani berbuat dusta di sekitar situ, enggak berani berbuat maksiat. Khawatir nanti walinya ngamuk, bukan karena takut kepada Allah Ta'ala. Dengan bukti mereka berbuat maksiat di mana-mana enak saja, tapi kalau sekitar wali enggak mau. Khawatir nanti kualat. Walinya murka, ngamuk. Yang sudah mati tadi. Maka dikatakan di situ, wala yakhshawna Allah kama yakhshawnahum fatasudu anfusuhum bisakha'in. Aduh, sakha'a fi sabilil taqarrub ila ulaikal maut fatasudu anfusuhum. Maka hati mereka menjadi, maka jiwa mereka menjadi jiwa yang derma dengan melakukan sakha', derma mengorbankan apa yang mereka miliki dari perkara-perkara harta yang sangat mulia dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada mereka-mereka yang sudah mati, yang dikubur dari min auliya'im, dari wali-wali mereka, bima la tajudu bi usrihi fisabilillah. Jiwa mereka tidak merasa derma. Walaupun cuma 10, 1/10 saja. Kalau untuk fisabilillah. Tapi kalau untuk yang di anggap sebagai wali-wali tadi, wah, semua apa yang mereka miliki berupa harta yang mulia dikorbankan. Nah, itu berarti kan. Maka orang-orang fuqara terlupakan. Demi kepentingan apa yang mereka harapkan dari wali-wali mereka. Ini kan dikatakan di sini, bima la tazudu bi usrihi bisabilillah. Usur wahidun ala asyarah. Sepersepuluh. Kenapa dilakukan hal tersebut? Birran lil walidaini au silatan lil arham au it'aman lidarin ba'isin. Ini tidak. Terulah demi berbuat kebajikan untuk kedua orang tua, bagaimana menyambung tali rahim atau memberikan makan kepada tetangga yang butuh, yang miskin. Au miskinin minan ahli qaryatihi, ini enggak dilakukan walaupun sepersepuluhnya saja enggak dilakukan. Tapi kalau untuk sadana-sadana tadi, orang-orang yang dikubur tadi dianggapnya wali, nah, harta yang paling mulia diberikan kepada mereka, dinadarkan, dikorbankan. Kata beliau di sini, hada sya'nu ubadil kubur wal maut al yawma. Inilah keberadaan para penghamba, penyembah kuburan dan penyembah orang-orang yang mati hari ini, seperti itu. Dakik fi ahwalihi mutabbiqha al ayatil musyrikin fil qur'ani tajidhum zatu ala musyrikil jahiliyatil ula. Dakik fi ahwalihi, artinya telitilah secara rinci, secara detail tentang keadaan-keadaan mereka, dan terapkan keadaan-keadaan mereka tadi pada ayat-ayat terkait dengan orang-orang musyrik dalam Al-Qur'an, engkau mendapati mereka kuburiin hari ini lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang pertama. Nah, artinya kita disuruh benar-benar meneliti secara detail tentang keadaannya kuburian hari ini, dan terapkanlah keadaan mereka itu pada ayat-ayat terkait dengan orang-orang musyrik yang dalam Al-Quran kau mendapati kuburian hum. Nasid hum, hum yang ini kuburian tadi. Zadu ala musyrikil jahiliyatil ula. Dianggap tindakan dan sikapnya kuburin hari ini lebih parah daripada musyrik di zaman jahiliyah yang pertama. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Ini ya, kau perhatikan betapa agungnya kitab ini, kitab tauhid, beserta penjelasan dan taklifat yang dibawakan oleh ahlul ilm sampai hari kita ini, sebagai bentuk perjuangan yang sangat besar dari ahlul ilm untuk mengentas hamba Allah yang diinginkan oleh Allah untuk keselamatannya, yang dikehendaki untuk keselamatan dan petunjuk bagi baginya. Maka kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur di mana Allah SWT berikan kemudahan atas kita dan anak-anak kita dan keluarga kita yang menyambut dakwah ini, atau yang mendukung dakwah ini dengan dukungan yang syar'i, di mana bahwasanya perkara ini tersampaikan melalui dakwah kita hari demi hari. Ini adalah demi upaya untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita, semoga saja selamat sampai titik terakhir dalam kehidupan kita ini dari tipu dayanya syaitan dan tipu dayanya manusia dan orang-orang yang mengikuti jejaknya para syaitan. Baik. Kemudian bagaimana bimana habbanidda akbaroh. Tak nomor dua. Inna man tahakkaqa mahabbata musyriki zamanina li ahli hatihim alati samunaha bil awliya. Ya'lamu yakinan annahum yuhibbunaha aktara min mahabbatihim lillahi wa tasaddaquna liwujuhiha bima la yaktiruna ala bima yakna ayya tasaddaqu bi usrihi liwajhillah. Maka bagaimana dengan orang yang mencintai tandingan tadi lebih besar cintanya daripada cinta kepada Allah? Kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad Hamid Fikih, sunya orang yang memberikan suatu tahqiq, yang mengadakan suatu penelitian. Ya kan? Tahqiq haqqaqa yuhaqqiqu. Innaman tahaqqaqa mahabbatu musyrikil zamanina. Mantemin. Man. Jadi seorang yang benar-benar memiliki ilmu yang pas, yang pasti terkait dengan cintanya musyrikin zaman kita ini terhadap sesembahan-sesembahan mereka, di mana sesembahan-sesembahan itu dinamai oleh mereka dengan nama wali. Perhatikan, mereka menamai bukan aliha, tapi mereka menamai aulia. Kalau dulu musyrik zaman Arab, zaman Nabi diutus, mereka menamai sesembahan mereka ya sesembahan, ya kan? Mereka menamai sesembahan. Kalau sekarang dipelintir bukan sesembahan tapi namanya apa? Wali. Dan ini lebih ngeri. Jadi inna man tahaqqaqa mahabbatan musyriki zamanina li allatihim allati samunha bil aulia. Nah, orang yang memiliki ilmu tentang kepastian bagaimana cintanya orang-orang musyrik zaman kita ini terhadap sesembahan-sesembahan mereka yang mereka namai dengan nama para wali. Ya kan? Dia orang tadi memiliki ilmu tadi ya'lamu yakinan, mengetahui secara yakin bahwasanya mereka musyrikin di zaman kita ini mencintai berhala-berhala itu yang mereka sebut dengan nama wali, lebih mereka lebih besar cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Aktsara min mahabbatihim lillahi Ta'ala. Jadi kalau dulu orang-orang musyrik menamai sembahan mereka dari selain Allah dinamai dengan sembahan aliha. Terus sekarang mereka nama apa? Wali. Nah itu. Syirik mereka nama apa? Wasilah. Nah, itu mereka namanya apa? Wasilah, sebab, dan semisalnya. Nah. Inilah bahasa-bahasa yang dirubah oleh mereka, kemudian banyak manusia yang terkecoh, tertipu. Dan mereka bersedekah untuk berhala-berhala tadi, sesembahan-sesembahan mereka tadi yang mereka namanya wali, dengan apa yang mereka enggak mampu untuk menyedekahkan dengan sepersepuluhnya untuk Allah Ta'ala. Untuk niatnya karena Allah. Jadi enggak mau melakukan walaupun sepersepuluhnya untuk ikhlas karena Allah, enggak mampu. Tapi kalau untuk tadi berhala yang mereka namai wali, tapi kalau untuk sesembahan yang mereka namai wali, nah, apa yang mereka miliki dari harta yang paling bagus diarahkan untuk berhala-berhala tadi yang mereka sebut dengan wali. Mampu di situ? Nah. Jadi musyrikin zaman kita menamai sesembahan mereka dari selain Allah dinamai dengan wali, para aulia. Dengan bukti para wali tadi yang telah dikubur diberikan hak dan sifat khusus bagi Allah Ta'ala, mampu menyelamatkan apa yang mereka inginkan dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan mereka, mampu membawakan rezeki dan yang lainnya, diyakini seperti itu. Sehingga nazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka. Baik. Kemudian tentang talak nomor 3 kemarin telah kita baca. Ya, sudah kan ini? Sudah. Qauluhu wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'da min al-abwab qultu. Penjelasan tentang judul ini adalah apa yang akan datang setelah terjemah ini dari beberapa bab. Artinya bab-bab berikut ini akan lebih menjelaskan secara tuntas dan gamblang untuk makna la ilaha illallah, untuk makna tafsir tauhid dan yang semisalnya. Berkata beliau di sini Syaikhul Rahman bin Hasan rahimahullah, qultu wa dzalika. Bagaimana bahwasanya bab-bab berikut ini dikatakan sebagai penjelasan untuk bab sekarang ini? Ya ini wadhalika. Dan demikian itu adalah mana? annama ba'daha minal abwab fihi ma yubayyinu tauhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya apa-apa yang terkait dengan setelah bab ini, bab-bab yang akan datang, ya ini di sana ada penjelasan tentang tauhid dan membentangkan makna la ilaha illallah. Wa fi aidan bayanu asya katsira min asyirkil asghar wal akbar wa ma yusilu ila dhalik min al ghulu wal bidah. Juga dalam beberapa bab yang akan kita lewati ada penjelasan perkara-perkara yang banyak berupa syirik al-asghar, syirik al-akbar. Dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, syirik asghar. Berupa ghulu dan bidah. Berupa sikap melampaui batas terhadap apa yang mereka anggap sebagai ada keutamaan tentang perkara-perkara yang itu tidak dibenarkan berupa syirik wal bidah. Baik. Maka di sini juga dijelaskan dosa itu ada dua bagian, ada kufur dan ada kabair. Perkara bidah termasuk kabair. Aghulu bahkan termasuk juga perkara kufur, mengantar kepada kesyirikan. Dikatakan di sini wa fihi aidan bayanu asya katsira min asyirkil asghar wal akbar wa ma yusilu ila dhalika min al ghulu wal bidah. Mimatarkuhu min madhuni la ilaha illallah. Dari apa yang ketika ditinggalkan termasuk dari kandungan makna la ilaha illallah. Faman arafa dhalika wa tahaqqaqahu tabayyana lahu makna la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengetahui apa yang telah disebutkan banyak perkara tadi dan apa yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar dan syirik asghar berupa ghulu dan bidah, barang siapa yang mengetahui hal tersebut dan tahakkokoh mengetahui secara pasti, maka jelaslah bagi dia makna la ilaha illallah. Artinya perkara-perkara yang mengantarkan kepada syirik akbar dan syirik asghar berupa ghulu dan bidah ini diketahui oleh seorang dengan pengetahuan secara pasti, jelaslah bagi dia makna la ilaha illallah wa madrat alaih minal ikhlas wa nafisi, dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa keikhlasan dan menafikan syirik. Ini bukan sembarang orang tahu, tapi faman arafa dhalika wa tahaqqaqahu, karena siapa yang mengetahui hal tersebut tadi, perkara-perkara yang mengantarkan kepada syirik akbar dan syirik asghar berupa ghulu dan bidah, dan benar-benar memiliki kepastian tentang ilmunya, baru tahu tentang makna la ilaha, tentang dengan makna yang benar, dan mengetahui juga apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut tentang keikhlasan dan menafikan syirik. Wabidiktiha tatabayyanu al-asya'u. Maka dengan mengetahui perkara itu sesuatu dengan lawannya, maka jelaslah perkara-perkara yang ada di hadapan seseorang. Artinya wabidiktiha tatabayyanul asya, at-tauhid lawannya adalah syirik, syirik akbar lawan daripada tauhid yang membatalkan tauhid. Syirik asghar malah makan tauhid. Maka itu perhatikan, atau lawannya maksiat, sunnah lawannya bid'ah, dan tauhid lawannya syirik. Inilah wabidiktiha tatabayanu al asya, mengetahui syirik, mengetahui bid'ah, akan mengetahui lawannya masing-masing. Berarti siapa yang enggak mengetahui tentang perkara tadi dari sisi dua perkara yang berlawanan, maka terjerumus dalam perkara yang batil tidak terasa. Maka itu harus tahu tentang apa itu tauhid dan apa itu lawannya. Mengatur tentang apa itu ta'at dan apa itu lawannya. Mengatur apa itu sunnah dan apa itu lawannya. Maka dikatakan wahabidit dia tatabayanul asya. Jadi masing-masing perkara itu ada lawannya. Dengan mengetahui perkara sama lawannya, maka jelaslah bagi dia perkara yang dihadapan di dia. Dihadapan seorang. Maka kalau itu mengetahui ta'at lawannya apa? Maksiat. Kalau tidak mengetahui, tidak bisa membedakan. Demikian juga enggak mengerti tentang syirik, enggak mengerti tentang tauhid. Enggak mengerti bid'ah, enggak mengerti tentang sunnah. Demikian yang ini yang harus dipenuhi wa bidit ya tatabayyanul asya wa bi ma'rifatil asghar. Min asyirki yu'rafu ma huwa a'dhamu minhu min asyirkil akbar al munafil tauhid, dengan mengenal perkara syirik yang dikatakan syirik asghar. Yang mengenal perkara kecil dari syirik, maka diketahui apa yang lebih besar daripada syirik tadi. Ya, ini syirik al-akbar yang menafikan tauhid. Wa amal asghar fa inna ma yunafika ma la wadapun, syirik asghar adalah hanya saja dia menafikan kesempurnaan tauhid. Faman istanaba bahu fa huwa al-muwahhid haqqan, maka barang siapa yang menjauhi syirik tadi, ya kan, maka dia muwahhid secara sebenarnya, menjauhi al-asghar wal-akbar adalah muwahhid secara sebenarnya. Wa bi ma'rifati wasail asyirki wan nahyi anha litustanaba tu'rafu al-ghayatul lati nuhya anil wasail li ajliha, dengan mengenal perantara-perantara syirik dan mengenal larangan dari perantara-perantara tersebut untuk dijauhinya, maka diketahuilah tujuan utama adanya larangan dari perantara-perantara tadi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk perkara yang paling terbesar, yaitu agar syirik terjauhi. Maka kalau itu, kitab ini adalah kitab yang sangat istimewa. Dalam beberapa bab yang akan kita lewati, seperti membahas masalah kuburan digundukkan, membangun masjid di dalam kuburan atau di kuburan. Ini semuanya adalah sebagai perantara-perantara syirik, disebutkan dalam bab-bab ini. Semuanya. Kenapa? Karena hal-hal tadi itu senabat. Atu raful ghayatul allati nuhya anil wasail li ajliha. Jadi kenapa perantara-perantara syirik ini kok dilarang? Karena tujuan untuk benar-benar mewujudkan tauhid, benar-benar tujuan utama terpenuhi. Fa in sanaba dzalika kullihi yastalzimut tauhid wal ikhlas wa bal yaqtadi, bahkan menjauhi itu seluruhnya, menjauhi perantara-perantara syirik, menuntut adanya tauhid, menuntut adanya ikhlas, bahkan yaqtadi, bahkan memiliki dilala iktida, ini tuntutan yang tidak bisa lepas. Wa fi aidan min adillati tauhid isbatus sifat wa tanzihur rabbi ta'ala amma la yaliku bi jalalihi, dalam bab ini juga, ya kan, atau bab-bab yang akan kita lewati ada dalil-dalil tauhid, yaitu berupa menetapkan sifat-sifat bagi Allah azza wajal dan mensucikan Rabb ta'ala dari apa yang tidak layak dengan keagungannya. Wa kullu ma yu'arrifu billahi min sifati kamalihi wa adillati rububiyatihi yatullu ala annahu wal ma'budu wahdahu, dan setiap seluruh apa saja yang mengenalkan terkait dengan Allah Ta'ala berupa sifat-sifat kesempurnaannya dan dalil-dalil tentang rububiyahnya Allah, menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya sesembahan. Ala annahu wal ma'budu adalah Allah adalah ma'bud, sesembahan, satu-satunya sesembahan. Setiap seluruh apa saja yang mengenalkan kepada Allah Ta'ala terkait berupa sifat-sifat kesempurnaannya dan dalil-dalil tentang rububiyahnya Allah, menunjukkan tentang dia Allah adalah maha untuk diibadahi satu-satunya sesembahan. Wa annal ibadata la tasluhu illa lahu, dan sunnya juga tuntutannya bahwasanya ibadah, al ibadah, seluruh ibadah yang itu adalah ibadah, tidaklah layak diperuntukkan kecuali hanyalah untuk Allah Ta'ala. Wada wa tauhid, inilah yang disebut dengan tauhid. Benar-benar murni dari seluruh perkara-perkara yang mencampurinya, baik itu perkara bid'ah atau perkara yang lainnya. Dan inilah makna syahadati Allah ilaha illallah. Baik. Jadi di sini kita mengetahui, jadi kitab kita ini, kitab tauhid, bersamaan dengan syarahnya dan ta'liqatnya yang kita baca seluruhnya, ini seluruhnya telah mengupas tentang perkara-perkara yang baik membatalkan tauhid ataupun melemahkannya. Maka pentinglah bagi kita untuk benar-benar mempelajari kitab ini dengan niat yang ikhlas dan benar-benar untuk paham. Bukan sekedar yang penting lewat atau untuk mencari berkah dalam majelis taklim, tidak, tapi upaya untuk paham. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati dari beberapa bab ini semakin semangat untuk melanjutkan hingga sampai selesai dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah.